tapi dengan senyuman semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua kan baik-baik saja. Tetap Tuhan sudah ditetapkan.